Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ada hafalan? Belum. Ya, dari rubbahu fityah belum dibaca ya penjelasannya ya. Masih kita pada pembahasan tentang huruf-huruf jar. Di antara huruf jar ada yang dikhususkan untuk isim-isim yang nakirah, ghaliban seperti rubba, rubba rajulin fiddar. Dan terkadang rubba masuk ke dhamir ghaib dalam keadaan dhamir tersebut menetapi mufrad mudzakkar wa tafsir, menetapi tafsir yaitu didatangkan setelahnya al-mufassir berupa tamyiz. Ya, contohnya rubbahu fityatan da'utu ila ma yurithul majda da'iban fa ajabu. Ha, itu ya. Belum dibaca penjelasannya. Dibaca. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qad tadkhulu 'ala dhamirin ghaib mulazimin lil ifrad wa tadhkir wa tafsir bitamyiz ba'dahu mutabiqin lil ma'na nahu rubbahu rubba fityatin wa qad rubbahu fityatan wa qad wa qad tuhdafu rubba wa yabqa 'amaluha ba'da al-wawi kaqoulihi walailin kamaujil bahr arkho sudulah alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya wa ba'da fa'il wa ba'da al-fa'i kathiran kaqoulihi famithliki hubla qad taraktu wa murdi'in wa ba'da bal qalila kaqoulihi bal mahmatin qatatu ba'da mahmahi. Bal mahmahin qatatu ba'da mahmahi. Wa bidunihinna aqallu kaqoulihi rasmu dari wa qastu fi talalihi. Qala syari rahimahullah wa qad tadkhulu ay rubba ala dhamirin ghaib fi hukmin nakirah min haythu anahu majhulun yawma yawman bihi min ghairi qasdin yuma'u bihi min ghairi qasdin ila zahirin muayyanin walidha sammahu ba'duhum nakiratan mudmuratan. Qala ibnul hajib wala budda an yataqaddama ma yurshidu ila al-mufassir lah. Fa idza qulta rubbahu rajulan fa huwa bi taqdiri an yaqula qa'il hal min rajulin karimin fa yuqalu rubbahu rajulan fal muradu bi rajulan kariman wa arshada ilayhi dhalika al muqaddar mulazimin 'inda al basriyyin lil ifrad wa in kana tamyizu muthannan aw majmu'an wa in kana tamyizu muthannan aw majmu'an wa tadhkir wa in kana tamyizu muannatha وإنما التزم إفراده وتذكيره لرجوعه إلى مقدر في الذهن كالضمير في المراد كالضمير في النعمة رجلا وتفسير بتمييز بعده منسوب متأخر عنه متصل به مطابق أي موافق للمعنى المراد منه للمتكلم من أفراد أو تثنية أو جمع تذكير أو تأنيث نهو قوله ربه فتية دعوت إلى ما يوريث المجد دائبا فأجاب هو من الخفيف اللغة رب حرف تأتي لتقليل وتكفير واختلفوا في الغالب منهما فقيل هو تقليل بل قيل إنها موضوعة له ومن ثم قال بعضهم هي لتقليل على المشهور وقال الكوفيون إنها لتقليل دائما وقيل الغالب استعمالها للتكفير هو الذي صححه ابن مالك

satunya wawu kosan, bisa enggak masuk? Bisa. Kenapa? Karena wawu di situ beda dengan wawu yang ada pada ruba. Bisa enggak wawu atof masuk kepada wawu ruba? Enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama atof kan. Ini menunjukkan bahwasanya wawu yang masuk ke ruba itu wawu atof gitu. Kenapa? Karena tidak bisa oleh dimasuk oleh wawu atof yang lain. Bisa enggak ila-ila? Hah? Ila-ila diulang dua kali. Ya, kan enggak bisa. Nah ini hujahnya. Bahwasanya wawu atof tidak bisa masuk ke wawu ini. Kenapa? Karena wawu ini juga sudah wawu atof gitu. Enggak bisa. Ya. Seperti atau sebagaimana bisa gitu wawu masuk pada wawu kosam. Ya karena wawu kosam bukan untuk atof. Iya kan? Bukan untuk mengatofkan kan? Walailin ka qawlihi, seperti ucapan penyair, walailin ka mawjil bahri al-khasudulahu alayya bi anwa'il humum liyabtaliya. Sudah dibaca belum? Belum? Ya, saya akan mau dilanjut atau diganti kalau tidak. Walailin ka mawjil bahar al-khasudulah alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Qawlahu Imru'ul Qais min qasidatihi al-mashhurah min at-tawil al-lughah mawjul bahr itirabu mawjihi kada fil qamus wal bahru al-ma'ul kathiru aw al-milhu aw al-milhu faqat was-sudul as-sutur wal humum jam'u ham wa huwa al-hazan wal-ibtida'u wal-istibar walirabu alwawu wawu rubba laylin majrurun birubba wa alamatu jarihi kasru akhirih kamawjin jarun wa majrurun fi mahalli jarin sifatun lilaylin yuta'allaku biwajibil hadfi takdiruhu mustakirrun aw istakarra walbahri mudawfun ilayh arkho fi'lun madin wa fa'iluhu mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa sudula mafulun bihi walha fi mahalli jarin bil idafah alayya jarun wa majrurun muta'alliqun bi arkha bi anwa'in jarun wa majrurun fi mahalli nasbin 'ala al-hal min sudulih 'ala al-hali min sudulih muta'alliqun bi mustaqirrin aw istaqarra wa ba'uhu lil musahabah wal humum mudafun ilayh liyabtaliya allam la muta'allil yabtaliya fi'lun mudhari' mansubun bi an mudbarah jawazan ba'da la mita'lil wa'alamatu nasbih fatu akhirih wa sukina li darurati syi'ri wal ma'na rubba laylin yushbihu dhulamah lihawlih wa su'ubatih wa nakadati amrih mawjul bahr fi kathafati dhulmatih arkho ala suturi dhulamah ala suturi dhulamihi allati tahulu ma bayna al-basar wa idraku al-mubsirat makrunan dalik wa musahaban bi anwa'i al-ahzan liyakhtabiranni asbiru ala shada'id am ajzi'u minha am ajza' minha wa shahid fi laylin haythu khudifa rubba ba'da al-waw وبار الفاء الجوابية خاصة على ما جزم به بعضهم لكن صرها أبو هيان بتعميم وأنشد بعضهم ما يأتي بالأثر كثيرا أي وأما بعد الواو فهو أكثر كما في التسيل والمغني كما في التسيل والمغني وغيرهما وقال في الشذور ويجوز حذفها فيجب بقاء عملها بعد الواو كثيرا وبار الفاء وبل قليلا وانتصابه كثيرا وكذا قليلا في قوله وبر بل قليلا عن الحالية من ربا أي تهدف في حال كثرة وفي حال قلة ويجوز أن تكون صفة لمصدر مهدوف أي حذفا كثيرا وقليلا. و